Yang berikutnya, alif kita letakkan pada urutan ketiga dan keempat. Maka huruf yang pertama dan ketiga, urutan kedua dan keempat. Maka huruf yang pertama, huruf yang ketiga dipanjangkan. Masing-masing dua harokat. Daro, dhaqo, raja, zagho, saba, jada, haqa, khaba. Ya, coba antum baca dua baris berikutnya. Aba. Baris paling bawah. Qada. Qara'u. Qada. Nada. Ana. Soma. Baik. Allah yubarik fikum. Allah yubarik fikum jami'an. Baik. Halaman berikutnya. Halaman 7. Kalau tadi. Nah ini ada perbedaan tentunya. Ya, alif berada di akhir kalimah. Dan sebelumnya ada. Tiga huruf, ya, huruf pertama, kedua pendek, huruf ketiga panjang. Ya, karena setelahnya ada alif. Al-sara, badara, hasana, abada. Coba ulangi. Al-sara. Baik, baris kedua, ketiga, keempat. Iqra'u. Raqada. Raqada. Wa'ada. Syakola. La'ama. La'ola. Wa'ofa. La'ana. A'ada. O'ola. O'zawa. O'ofa. A'ada. Baik, ahsantum. Cukup.